Silent please. Orang apa? Orang kepenak. Orang apa? Orang kepenak. Temenan. Semangat. Dulur ngapak. Nyong arep nyanyi lagu Banyumasan disit. Kang Kendang. Kang Kendang. Kendangi mengko ya. Tapi dulur ngapa kudu keprok-keprok. Siap? Prok, prok, prok, prok, prok. Riciku mricik, krimise wis teka. Sedela maning, papake wis teka. Nyong kaget, aduh rikambek tanapa. Bungkus petak iku isi napa. Matur nuwun Kang Gondrong. Hi, wong apa ora ngerti lagune dhewek isin. Angger selangkung rong langkung ngerti? Ngerti Kang. Mentor ngerti selangkung rong langkung. Eh? Iya, aku kasih tahu ke mentor ya. Alhamdulillah ya. Ayo Kang.